bersalah tak viral. Panggung khayalan ini menjadi gedung sepi, kenyataannya sembunyi di hati. Lamunanku tersentak, lalu ku mati. Thank you. rasa. berperang mencari-cari jawaban. Mengapa kita berperang mencari panji insan? Bila kau taman ini akan kembali seri dengan suara suara riang-riang. dalam waktu agar ia tak berlalu. Di dalam saat-saat segenting itu tercurah jiwa rindu. Rindu yang tak menentu, panas tinggi. masih bisa ku dengarnya. Tangismu wahai kekasih mendayu-dayu menyeruku ke pangkuanmu.